Rapikan dan perhatikan pakaian suami. Tidak pantas bila ia tetap mencari tiap-tiap potong pakaian dalam, terlihat di sembarangan tempat, atau diabaikan dan tidak diingat. Bantulah ia dan belikanlah untuknya beberapa pakaian untuk tidur di rumah dan untuk bersantai. Ragamkanlah pakaian itu dan pahamilah bahwa ini lebih memotivasinya untuk lebih senang di rumah, sehingga ia tidak mengabaikan dirinya saat ada di dalam rumah dan hanya menaruh perhatian saat keluar rumah saja.